Iya, spesial masih buat anda semua ya. Jangan kau tangisi. Takkan aku tangisi yang telah terjadi. Anggaplah hanya mimpi belaka. Amin. Dengan kasih suit. Amin ya Allah, amin. Janganlah kau tangisi perpisahan ini. Apunah kau sesali yang telah terjadi. Walaupun aku masih ingin bersamamu, tapi takdir membuat diri kita berpisah. Janganlah kau tangisi perpisahan ini. Tak guna kau sesali yang telah terjadi. Eksotik masih ya. Yang hajatnya di mana, Miss? Nah, oh bukan di sini, oh di sini. Tak pernah aku bayangkan begini. Sabar, Miss. Hari yang ku lewati hampa tak terasa. Burung-burung tak lagi menari dan bernyanyi. Cintaku padamu bagai bunga surga. Tak mungkin layu mekar selamanya. Janganlah kau tangisi perpisahan ini. Tak guna kau sesali yang telah terjadi. Masih eksotik. Eh, kemana ini? Neng teh pengen goyang. Dikoplok. Terima kasih. Baru satu ya, Miss? Satu sih emang? Iya.